kona di mana-mana hebatnya. Nebang kenami api, jurik rencangan jalmi ageng, sobat dalit konglomerat, sareng pajabat nu bangsat, nu sok nipu rakyat hebatnya. Api resep bergaul sareng aranjeuna, teu seueur carios nu penting seueur artos, halal haram tarajan dan pasualan, nu penting makmur wareg beuteung wareg uzur. Nepang ka nabi abdi jurik pamisalira kabita, malai ngajago di dunya kedah siga aranjeuna, halalkeun sagala cara akhirat mah kumajaga. Kuring sia kumajaga, dai kuring manger we curik anger we naraka. Nu penting mah di dunia urang jaya, jadi banar-banar togel atuh urang teh. Ngilu-ngilu dahar duit dina togel. Bang kenami api, jurik pada melan ngahereyan, dugikeun kanyilakakeun teu di kampung teu di kota, pokona di mana-mana hebat. Nebang kenami api, jurik rerencangan jalmi ageng, sobat dalit konglomerat, sareng pajabat nu bangsat, nu sok nipu rakyat hebat mah. Nu penting seueur artos, halal haram tarajan dan pasualan, nu penting makmur wareg beuteung wareg uzur. Nepang ka nami abdi jurik pamisalira kabita, malai ngajago di dunya kedah siga aranjeuna, halalkeun sagala cara akhirat mah kumajaga.